مدد بمحبة المذنب لقاؤك رجائي كل حين أنصر رحمتك على أمتي كما لا رحمتك يا مصطفى يا مصطفى مصطفى يا خليل الرحيم يا رحمة persembahkan untukmu dari makhluk pendosa hina ini yang bahkan malu untuk berharap mendapatkan syafaat darimu ya Mustafa ya Mustafa Mustafa engkaulah cahaya dan rahmatan zaman-zaman telah berlalu. Izinkanlah hamba berkhidmat kepadamu. Izinkan hamba yang hina ini melantunkan solawat kepadamu ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa ya Khalil ar-Rahim ya rahmatan